Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fid din 'azzani wa 'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-248, yang mana masih sambungan daripada kisah seorang raja yang diutus di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Talut. Kemudian orang-orang Bani Israel tidak senang dengan keberadaan raja tersebut. Dan mereka ingin kalau seandainya raja itu muncul dari enam keturunan mereka. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayat Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al malaikah inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Artinya, kemudian nabi mereka berkata kepada mereka, itu Nabi Dawud alaihi salam, kan itu. Nah, barakallahu fikum. Nabi Dawud yang mananya? Nabi Dawud alaihissalam berkata kepada mereka, menjelaskan bahwasannya tanda-tanda kebaikannya itu ada di situ. Ada raja yang diutus di tengah-tengah mereka, kita lihat. Inna nam barakallahu fikum wa qala lahum nabiyuhum, dan telah berkata kepada mereka nabi mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya, kekuasaannya, an ya'tiyakumut tabut, yaitu nam datang di hadapan kalian tabut. Tabut itu semacam sunduk, kotak peti itu ya, semacam peti atau kotak. Kemudian fihi sakinatun min rabbikum, di dalamnya itu ada nam ketenangan yang muncul dari Rabb kalian. Kotak tersebut waktu itu, nah barakallahu fikum, di dalamnya itu ada Taurat. Nah barakallahu fikum. Kemudian apa? Musuh-musuh mereka waktu itu Naam mengambil paksa dari naam mereka, maksudnya dari orang-orang yang beriman. Padahal di dalamnya apa? Fihi sakinatun, di dalamnya itu ada ketenangan. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan juga di situ ada sisa-sisa yang tertinggal. Naam barakallahu fikum, dari keluarga Nabi Musa alaihissalam dan juga dari keluarga Harun alaihissalam. Sisa-sisa itu seperti tongkat, kemudian potong-potongan perahu. Nah, barakallahu fikum, yang dibawa oleh malaikat. Nah, kita lihat. Tahmiluhul malaikah, yang mana malaikat memikulnya atau membawanya. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam kisah tersebut ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan kepada kalian jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun nasabahumullah wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata nabi mereka kepada Bani Israel, inna alamata mulkihi, sesungguhnya tanda kerajaannya atau kekuasaannya, an ya'tiyakumus sunduq alladhi fihi Taurah, yaitu didatangkan di hadapan kalian sunduk, sunduk semacam kotak atau peti ya. Fihi Taurah, yang dalamnya ada kitab Taurat. Wa kana a'da'uhum qad bintaza'uhu minhum. Waktu itu musuh-musuh mereka telah mengambil paksa. Na'am barakallahu fikum, atau telah mengambilnya dari mereka. Fihi, yang di dalamnya, tuma'ninatun min rabbikum, ada ketenangan yang muncul dari Rabb kalian. Wa tatsabbutu qulubil mukhlishin, dan juga di dalamnya ada enam kekokohan. Hati-hatinya orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi baqiyatun min ba'di asya tarakaha alu Musa wa alu Harun. Dan di dalam sunduk tersebut, di dalam peti atau kotak tersebut juga ada apa, sisa-sisa yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa alaihissalam dan keluarga Harun alaihissalam. Misal seperti al-asa, tongkat, wa futatul alwah, dan potong-potongan perahu, tahmiluhul malaikah, yang dibawa atau dipikul oleh malaikat. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam kisah tersebut, nama atau sesungguhnya pada sesuatu yang ditunjukkan tersebut, la a'zama burhanin lakum, sungguh itu adalah bukti atau argumen yang sangat nyata di hadapan kalian. Al-ikhtiyari Talut malikan alaikum bi amrillah, bahwasanya na'am burhan, bukti yang sangat nyata dipilihnya Talut sebagai raja untuk kalian bi amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. In kuntum musaddiqina billahi wa rusulih, jika kalian benar-benar na'am membenarkan dan jujur terhadap Allah serta membenarkan para rasulnya. Jadi kesimpulannya, orang-orang ahlu kitab, itu orang-orang Bani Israel barakallahu fikum, mereka tetap tidak terima dengan na'am dijadikannya raja selain dari mereka. Na'am barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya kisah peperangannya. Na'am barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat 249, falamma fasala Talutu bil junudi, ketika Talut keluar dengan tentara-tentaranya, nah untuk memerangi salah satu kabilah yang membangkang waktu itu, al-Amaliqah. Nah barakallahu fikum, berkata, qala innallaha mubtalikum binaharin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, nah agar bersabar dengan adanya sungai di situ nanti. Faman syariba minhu, maka barang siapa yang minum dari air sungai tersebut, falaysa minni, maka bukan termasuk dari bagian agamaku. Ujian ini barakallahu fikum dalam peperangan. Wa man lam yut'amhu fa innahu minni, namun barang siapa yang dia tidak meminum dari air sungai tersebut, nah barakallahu fikum, maka sungguhnya dia termasuk bagian dari agamaku. Naam. Kita lihat, nanti lihat tafsirannya lebih jelas nanti. Illa man ihtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali naam orang yang menciduk sendiri dengan satu cidukan dengan tangannya. Ya, maksudnya minumnya dengan tangannya, enggak boleh bawa lebih dari itu. Nah, barakallahu fikum. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, maka mereka pun akhirnya minum dari air sungai tersebut kecuali sedikit dari kalangan mereka yang tidak minum. Falamma jawazahu, kemudian ketika mereka sudah melalui atau menyeberangi sungai tersebut, huwa walladzina amanu ma'ah, yaitu Raja Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya, qalu, mereka mengatakan, la taqata lana al-yawm, kita tidak punya kekuatan pada hari ini untuk melawan mereka. Bijalut, ini musuhnya nih. Bijalut wa junudih, untuk menghadapi Jalut dan musuh-musuhnya nih, raja yang diutus, namanya diutus untuk memerangi. Nah, barakallahu fikum. Naam, orang-orang yang tidak mau beriman, yaitu yang dipimpin oleh Jalut, nah barakallahu fikum, adalah Talut. Jadi Talut dan pasukannya orang yang beriman melawan Jalut. Namanya Talut melawan Jalut. Naam. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi, orang-orang yang mereka yakin bahwasanya mereka akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, betapa banyak ada sekelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang sangat banyak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi bisa mengalahkan yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Dan itu kisah yang sangat nyata ya, barakallahu fikum. Naam, banyak sekali kisah yang seperti itu. Tentunya semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah, wallahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar, karena kesabaran itu adalah kunci daripada apa? Na'am, meraih keberhasilan. Man sabara dzafar, barang siapa yang sabar dia akan meraih keberhasilan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian man sabata nabata, barang siapa yang itu kokoh, nah barakallahu fikum, continue, dia akan tumbuh dan akan menghasilkan. Na'am barakallahu fikum. Kemudian inna nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Memang harus diiringi dengan kesabaran. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Falamma kharaja Talutu bi junudihi liqitalil Amalikah. Qala lahum. Maka tatkala Talut telah keluar bersama tentara-tentaranya untuk memerangi Al-Amalikah, salah satu kabilah besar yang na'am barakallahu fikum waktu itu tidak beriman. Qala lahum, Talut berkata kepada mereka, innallaha mumtahinukum 'ala sabri binaharin amamakum ta'burunahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian untuk bersabar dengan sungai yang ada di depan kalian yang kalian nanti akan menyeberangi sungai tersebut. Liyatamayyazal mu'min minal munafik, agar semakin terbedakan antara seorang mukmin dan orang munafik. Karena orang munafik biasanya itu na'am barakallahu fikum kalau sudah menjumpai seperti itu enggak berani. Langsung mundur, apalagi melihat musuhnya banyak. Paham ya? Kisahnya banyak sekali ya. Kisah-kisah ketika peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am barakallahu fikum ketika perang perang Uhud, na'am barakallahu fikum ketika perang Badr barakallahu fikum dan juga perang yang lainnya. Nah, seringnya orang munafikun itu ikut perang tapi kalau sampai di tengah perjalanan pulang lagi. Nah, tidak sampai tempat tujuan. Allahu musta'an. Nah, di sini ujian tersebut tujuannya apa? Liyatamayyazal mu'min minal munafik, agar semakin terpisah, terbedakan antara yang mukmin dan orang munafik. Faman syariba minkum min ma'in nahar falaisa min ahli dini. Maka barang siapa di antara kalian yang minum dari air sungai tersebut, maka bukan termasuk daripada bagian agamaku. Nah, wala yasrul jihad ma'i, dan tidak diperkenankan jihad bersamaku. Wa man lam yadqil ma, dan barang siapa yang tidak merasakan air, dalam artian tidak meminum air di sungai tersebut, fa innahu minni, maka sungguhnya dia termasuk bagianku. Li'annahu muti'un li amri wa salihun li jihad, dikarenakan dia taat kepada perintahku dan juga layak dan juga layak untuk ikut jihad karena Talut pemimpinnya dan harus taat kepada pemimpinan ini. Nah, illa man tarakhasa waghtarafa ghurfatan wahidah biyadih fala lauma alaih, artinya kecuali orang yang memang diberikan keringanan karena enggak mampu misalnya, dan dia pun apa menciduk dengan satu kali cidukan dengan tangannya, fala lauma alaih, maka tidak ada apa, tidak ada celaan baginya. Falamma wasalu ila an-nahari inkabu 'alal ma, kemudian tatkala mereka telah sampai nam di sungai tersebut, inkabu 'alal ma, mereka pun akhirnya apa? Na barakallahu fikum, nam berada di atas air tersebut. Dalam artian menyeberangnya istilahnya gitu. Wa afratu fi syurb minhu, dan sebagian mereka meremehkan, bermudah-mudahan untuk minum dari air sungai tersebut. Illa adadan qalilan, kecuali jumlah yang sangat sedikit. Minhum sabaru al-'atsy wal har. Nam, sebagian mereka ada yang sabar di atas apa? Di atas rasa atas rasa haus wal har, dan juga rasa panas. Waqtafau, nam waqtafau bi ghurfatil yad, dan mereka mencukupkan dengan apa? Menciduk dengan cidukan tangan. Gitu. Paham ya? Kan bisa kan ini? Naam. Wa hina idin takhallafal 'usah, maka pada waktu itu pula lah banyak orang-orang yang bermaksiat, mereka takhallafa. Takhallafa itu kembali ke belakang. Tidak ikut perang. Naam barakallahu fikum. Walamma abara Talut an-nahara. Naam, kemudian tatkala Talut telah menyeberang sungai tersebut, huwa wal qillah al-mu'minah ma'ahu, dia dan juga segelintir yang sangat sedikit dari kalangan orang yang beriman bersamanya, wa hum salatu mi'ah wa bid'ata asyara rajulan. Waktu itu yang bersama Talut nyeberang itu jumlahnya sekitar naam salatu mi'ah, 300 lebih. Naam, wa bid'ata asyara berarti 313 sampai 319. Paham ya? Karena bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Ya, bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Berarti kalau 6 bid'at asyar, asyar berarti apa ya? Kurang lebihnya 313 sampai 319. Na'am barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum. Kemudian limulaqatil adu, dalam rangka untuk menjumpai atau bertemu dengan musuh tadi. Wa ra'au kasrata aduwihim wa iddatihim. Kemudian mereka pun melihat besarnya jumlah musuh mereka dan juga banyak jumlahnya. Qalu, mereka akhirnya mengatakan, la qudrata lana al-yaum, kita enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan pada hari ini. Bijalut wa junudih. Al-Ashidda, yaitu dengan apa? Menghadapi Jalut dan tentara-tentara yang sangat keras dan bengis serta jahat. Fa'ajaba alladhina yuqinuna biliqa'illah, namun orang-orang yang mereka yakin akan berjumpa kepada Allah Ta'ala, mereka menjawab, naam, yudhakiruna ikhwanahum billahi wa kudratihi, mereka pun mengingatkan saudara-saudara mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan, wa kudratihi, dan juga mengingatkan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qailin, seraya mereka berkata, kam min jama'atin qalilatin mu'minatin sabiratin ghalabat bi'idnillah wa amrih. Artinya, betapa banyak terkadang jamaah yang sangat sedikit dan juga mukminah bersabar di situ, sedikit mukmin bersabar itu bisa mengalahkan yang banyak dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ketetapannya. Mengalahkan apa? Jama'atan katsiratan kafiratan baghiyah. Bisa mengalahkan jamaah yang banyak kafir zalim. Na'am barakallahu fikum. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah Ta'ala bersama orang yang sabar. Bi taufiqihi wa nasrih, dengan taufiknya dan juga pertolongannya. Wa husni masubatih, dan juga dengan apa? Na'am, baiknya akibatnya atau baiknya anna barakallahu fikum, ganjarannya atau balasannya. Na'am barakallahu fikum, itu kisahnya. Jadi memang na'am barakallahu fikum habibakumullah, orang-orang munafikun itu ketika ikut di dalam saf atau barisan peperangan itu biasanya membuat gaduh, dalam artian terkadang menggembosi yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, pada perang apa itu yang awalnya berangkat 1000 kemudian sampai tengah perjalanan pulang ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ya, dengan 300 orang itu kurang apa itu? Tabuk. Itu pulang juga tapi jumlahnya enggak segitu. Perang Uhud ya. Nah, barakallahu fikum, di tengah perjalanan pulang lagi Abdullah bin Ubay bin Salul yang memimpin. Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Nah, barakallahu fikum, Allahul Musta'an. Kemudian barakallahu fikum, hafizakumullah. Memang ketika peperangan yang sangat berkecamuk dalam arti musuhnya banyak seperti ini, butuh kesabaran. Karena dengan kesabaran tersebut, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jumlah sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Bisa mengalahkan yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang ke 250. Allah Ta'ala berfirman, "Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Dan tatkala sudah mengalahkan Jalut dan tentara-tentaranya, nah, barakallahu fikum, maksudnya sudah melawan gitu ya, belum mengalahkan, baru melawan perlawanan yang sangat istilahnya mengerikan. Naam, qalu, seraya mereka orang yang beriman berkata, "Rabbana, wahai Rabb kami, afrigh 'alaina sabran, curahkanlah kepada kami kesabaran, wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk mengalahkan atau memerangi kaum yang kafir." Ini doanya mereka. Dikabulkan nanti ya. Na'am barakallahu fikum, dikabulkan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa lamma dhaharu li Jaluti, li Jalut wa junudih. Na'am, ketika na'am barakallahu fikum, mereka melawan Jalut dan tentara-tentaranya, wa ra'au al-khatara ra'yal 'ain, kemudian mereka melihat bahaya yang sangat besar di hadapan matanya. Faza'amu ilallahi biddu'a, akhirnya mereka pun segera, atau faza'u mereka bersegera, nah, berdoa kepada Allah SWT, wadara'ah, dan juga merengek, meminta kepada Allah SWT. Qailin, seraya mereka berkata, "Rabbana anzil ala qulubina sabran aziman, wahai Rabb kami, turunkanlah kepada hati-hati kami kesabaran yang besar, wasabit akdamana, dan kokohkanlah pendirian kami, waja'alha rasikhatan fi qitalil adu, dan jadikanlah sebagai kekuatan yang sangat kuat untuk merangi musuh. La tafirru min haulil harbi," yang na barakallahu fikum, jangan sampai dibikin lari dari kengerian peperangan. "Wangsurna bi'aunika wa ta'yidika 'alal qaumil kafirin," dan tolonglah kami dengan pertolonganmu dan dukunganmu dan pembelaanmu, nah, untuk memerangi kaum yang kafir. Naam. Nanti akhirnya dikabulkan ya, doa tersebut dikabulkan. Na barakallahu fikum, hafizakumullah. yaitu dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat yang ke-251 biar satu pasangan, fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut. Akhirnya mereka pun apa mengalahkan mereka dengan izin Allah. Di Jalut dan pasukannya banyak sekali dikalahkan oleh pasukan Talut. Na'am barakallahu fikum, dengan orang-orang yang beriman yang cuma sedikit. Na'am barakallahu fikum. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawud Jalut. Namun Nabi Dawud alaihissalam yang apa? Yang membunuh Jalut di situ. Wa atahu Allahul mulka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya al-mulka, kekuasaan. Wal hikmah. Wal hikmah disebutkan barakallahu fikum hamdakumullah, kenabian ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Jadi hikmah di sini adalah apa? Adalah nam ilmu-ilmu atau syariat. Nah, barakallahu fikum, atau keimanan, nanti kita lihat nanti barakallahu fikum. Naam. Kekuasaan dan juga kenabian. Jadi diberikan kepadanya kekuasaan dan juga hikmah, itu kenabian maksudnya. Wa 'allamahu mimma yasha, dan akhirnya nah barakallahu fikum diberikan ilmu kepadanya dari apa yang Allah telah kehendaki. Walau la dafullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din, dan kalau seandainya bukan karena pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, la fasadatil ardu, niscaya bumi ini akan rusak dan hancur. Walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, akan tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keutamaan terhadap alam semesta ini. Tafsirannya qala al-mufassirun asabahumullah fahazamuhum biidznillah, akhirnya mereka pun mengalahkan musuh-musuh barakallahu fikum, musuh-musuh orang yang tidak beriman, maksudnya dari kalangan orang yang tidak beriman orang yang beriman mengalahkan orang yang tidak beriman dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawud alaihissalam Jaluta, Nabi Dawud alaihissalam membunuh Jalut, qaidal jababirah, pemimpinnya enam orang-orang yang bengis atau orang-orang yang jahat. Wa atallahu azza wa jalla Dawud ba'da dhalik al-mulka wa nubuwah. Akhirnya setelah itu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam kekuasaan dan juga kenabian fi Bani Israel, di tengah-tengah Bani Israel. Wa 'allamahu mimma yasha'u minal 'ulum, dan Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Dawud alaihissalam dari apa yang Allah Ta'ala kehendaki berupa ilmu-ilmu. Walaula an yadfa'allahu bi ba'dinn nasi wa hum ahlu ta'ah lahu wal iman bihi ba'dan, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak membela, tidak memberikan pembelaan terhadap sebagian manusia padahal mereka adalah orang-orang yang berbuat ketaatan kepadanya dan beriman terhadapnya, namba'dan terhadap sebagian yang lainnya, maksudnya kalaulah seandainya Allah tidak memberikan pembelaan, tidak memberikan pertolongan, na'am barakallahu fikum, terhadap sebagian mereka, itu sebagian mereka adalah sebagian orang-orang yang wahum ahlul ma'siyah lillahi wa syirki bih, yaitu orang-orang yang mereka pelaku maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La fasratil ardu bi ghalabatil kufr, niscaya apa, bumi ini akan rusak dengan apa, dengan na barakallahu fikum keberadaan kemenangan orang kafir tadi itu. Wa tamakkunut tughyan, dan juga na barakallahu fikum dengan keberadaan nam at-tughyan, itu orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang zalim ada di situ. Wa ahli ma'asi, dan keberadaan apa, dengan adanya keberadaan orang-orang pelaku maksiat. Walakinallaha dzu fadlin 'alal makhluqin jami'an, akan tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keutamaan terhadap makhluk-makhluk seluruhnya. Qala Allah taala tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ayat yang ke-252 ini penutup kisahnya ya. Na barakallahu fikum. Tilka ayatullah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Natluha, atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan, alaika terhadapmu bil haq, dengan benar. Na barakallahu fikum, yang kami kisahkan terhadapmu dengan benar, ayuhan nabi, wahai nabi, wa innaka laminal mursalin, dan sungguhnya engkau adalah termasuk dari kalangan para rasul. Na barakallahu fikum. Jadi ini kisahnya. Artinya terjemahannya barakallahu fikum, tafsirannya qala al-mufassirun tilka hujjatullahi wa barahinih. Itu tadi adalah apa? Adalah enam bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala, wa barahinuhu, dan juga argumen-argumen, tanda-tanda yang sangat nyata. Naqussuha 'alaika ayyuhan nabi, yang kami ceritakan kepadamu wahai nabi, bisidqi, dengan benar. Wa innaka laminal mursalin as-sadiqin, sungguhnya engkau termasuk dari kalangan para rasul yang jujur keimanannya. Cukup sekian yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang berikutnya nanti adalah mengenai Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada sebagian nabi dan tidak diberikan kepada sebagian nabi yang lainnya, namun semuanya memiliki keutamaan tersendiri. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Naam, yaitu ayat yang ke-253 dari surat Al-Baqarah. Naam, barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.